Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, Pilkada DKI akan diikuti oleh pemilih-pemilih yang paling rasional di tanah air, mengingat warga DKI yang mayoritas berada di golongan menengah secara rata-rata well-educated, sehingga model politik uang yang sering muncul dalam pilkada di daerah lain bisa dikatakan tidak akan berlaku dalam Pilkada DKI. Untuk membahas sejauh apa rasionalitas para pemilih di Jakarta, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, meski warga DKI didominasi warga kelas menengah, apakah voter di kalangan menengah bawahnya juga tidak mempan dengan model politik uang? Iya, menengah ke bawah pun tetap itu rasional. Ya. Dan mereka mencari simbol-simbol baru. Kalau mau bikin survei besok, ya, hari-hari ini di kalangan kelas bawah, sopir-sopir terutama karena mereka biasanya dengerin radio kan, gitu. Itu milih ke Jokowi, dan itu dengan catatan loh ya, bahwa mereka ini kan nggak mungkin dibeli gitu loh, artinya ya kalau ada yang ngasih duit ya dia kasih aja gitu loh. Nah, kalau kayak kemarin Hendarji ketemuan yang di Pulau Gadung bagi-bagi minyak goreng, ya orang kan ngasih aja KTP, fotokopi, dukung-dukung gitu, diterima minyak gorengnya, tapi nanti belum tentu dia the real voters gitu. Tapi kalau yang modalnya nekat kayak Faisal Basri itu, setiap KTP yang di fotokopi KTP yang dikasih itu sudah jaminan satu suara gitu. Apakah bisa dipastikan seperti itu, Pak Her? Oh iya. Kalau orang mau ngasih KTP dengan sukarela gitu kan, karena orang mencari pilihan harapan gitu. Tetapi patut dicatat, suara yang ke Faisal Basri ini keganggu dengan kehadiran munculnya Jokowi ini. Orang-orang kelas menengah ke bawah menengok dua orang ini, dua calon ini, memberikan harapan perubahan gitu. Karena mereka kan mewakili, quote-unquote ya, dalam tanda petik mewakili image perubahan gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.